أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إخوان أخوات الأباء والأمهات, tanpa kita sadari berlalu Ramadan sekian hari dan kita sudah di penghujung terakhir, di sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Sebagian saudara kita yang memiliki kesempatan dan keluangan waktu mereka sudah beriktikaf, menunjukkan ini adalah penghujung dari bulan Ramadan yang tanpa terasa kembali akan berlalu waktu ini, bulan ini, yang tentunya bagi seorang mukmin yang sejati akan menanti bulan Ramadan yang berikutnya. Bersama dengan itu, tidak mesti setiap yang melewati bulan Ramadan tahun ini akan menjumpai Ramadan di tahun yang berikutnya. Karena ajal tidak ada yang tahu datang pada siapapun, di usia berapapun, ketika Allah telah memberikan ketetapannya, maka akan datang dan tidak mundur sedikit pun. Sehingga ini adalah peluang bagi kita, bulan Ramadan ini tidak kita menanti bulan Ramadan di tahun berikutnya. Sebagaimana dinasihatkan para ulama, untuk kita menjadi Ibnu Hadal Yaum, jadi orang yang naam terfokus dengan apa yang ada pada hari ini, tidak berangan-angan jauh. Sehingga inilah Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya, inilah yang kita isi, inilah kesempatan untuk kita mencapai derajat takwa, untuk memperbaiki ketakwaan kita atau meningkatkan ketakwaan kita jika sebelumnya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu waktu tidak terasa, sepertinya masih beberapa waktu yang lalu Ramadan tahun lalu, ternyata kita sudah di Ramadan tahun ini dan akan segera berakhir. Demikianlah min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, di antaranya taqarrub az-zaman, semakin mendekat waktu. Nah, yang diantara tafsirnya yaitu hakikatnya, yaitu apa yang zahir nampak, yaitu waktu terasa singkat. Sama dengan ada tafsir-tafsir yang lain, penerimaan atau pemaknaan yang lain dari para ulama. Diantara maknanya yaitu taqarrub az-zaman, waktu itu saling mendekat, lewat begitu cepat. Dan diantara disebutkan karena hilangnya barokah di dalamnya, hilangnya barokah pada waktu tersebut, yang orang banyak melewatinya di atas kesia-siaan, di atas hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang sebagian lagi menghabiskan dalam hal-hal yang memudaratkan dirinya di dunia dan di akhirat. Saya mengingatkan kembali untuk naam berupaya semaksimal mungkin mengisi akhir Ramadan ini dengan perkara-perkara kebaikan, yang dengannya akan meningkat dan bertambah atau terperbaiki ketakwaan kita. Dan dengannya pula semoga Allah berikan satu karunia yang sangat besar yang didambakan setiap orang yang beriman dan keimanan yang sejati, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang hendaknya setiap orang ketika masuk di 10 malam akhir, maka dia memanfaatkan sebaik mungkin malam-malam di 10 hari terakhir tersebut. Karena malam Lailatul Qadar sepakati oleh para ulama waktunya berpindah-pindah, walaupun dalil menunjukkan arjaha yang paling diharapkan, yang paling condong, paling kuat, yaitu malam ke-27. Namun terjadi di masa Rasulullah SAW malam ke-21. Dan yang lain-lainnya, dan Rasulullah menyebutkan untuk mencari pada malam-malam ganjilnya. Sebagian ulama menyebutkan mungkin terjadi pada malam-malam Asyfa, malam-malam genapnya, sehingga ini memberikan kepada kita kewaspadaan dan perhatian yang penuh terhadap setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Tidaklah dia mengambil sebagian dari malam tersebut giat dalamnya dan lalai di waktu yang lainnya. Karena kelalaian di salah satu malam bisa menjadi sebab untuk kelalaian di malam yang lainnya. Karena demikianlah, suatu kelalaian itu bisa menimbulkan kelalaian yang lain. Sebagaimana satu kejelekan akan menghadirkan kejelekan yang lain. Nah, sehingga semangat di setiap malam dari malam-malam akhir di bulan Ramadan, dengan kita berharap mendapat kebaikan malam Lailatul Qadar yang akan diberikan pada seorang hamba ganjaran yang sangat besar, seakan-akan dia melakukan amalan kebaikan selama 1000 bulan, yang jika di konversi dipindahkan dalam hitungan tahun, maka senilai 80-an tahun, yang mungkin seseorang tidak mencapai usia sepanjang itu.